ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kawan Fidin Azzaqunullah Wabarakallahu Fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Usul Sunnah dari Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Habibullah Ta'ala. Sebelumnya telah kita bahas tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Syekh Habibullah Ta'ala menyebutkan beberapa takdir-takdir yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada takdir yang disebut dengan takdir Al-Umri, berkaitan dengan umur. Ada takdir yang sifatnya sanawi, tahunan. Ada takdir yang sifatnya yaumi, harian. Yang jelas, kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak boleh mempertanyakan kenapa Allah menakdirkan ini dan kenapa Allah menakdirkan itu. Yang wajib hanyalah membenarkan dan mengimani apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Nah, kalau syarah Allah Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْذُوهُ أَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَتَسْلِيمُ لَهُ مِثْلُ حَدِيثِ السَّارِقِ الْمَسْدُوقِ وَمِثْلُ مَا كَانَ مِثْلُهُ فِي الْقَدَرِ وَمِثْلُ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ كُلُّهَا. Beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mengetahui tafsir hadis dan akalnya belum sampai kepada hikmah dan tujuan dari hadis tersebut, maka sungguh telah mencukupinya dan dihukumi padanya. Dalam artian, kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Habibullah Ta'ala, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ba'dun nusus qad la tafhamuha wa la tadriku ma hiya hikmah wal ghayatu minha. Sebagian nas-nas kadang-kadang tidak dipahami dan tidak diketahui apa hikmah dan tujuan dari nas-nas tersebut. Wa ma huwa sirru min waraiha, dan apa rahasia dibalik dalil-dalil yang disebutkan tadi. Nah, sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dia menegaskan, barang siapa yang tidak mengetahui tafsir hadis atau akalnya belum sampai tentang hikmah, nah, hikmah dari hadis-hadis tersebut, maka ini telah mencukupinya, dikarenakan Allah tidak membani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sambil mengatakan, fa'alaihi al-imanu bihi wa taslimu lahu, wajib baginya untuk mengimaninya dan menerimanya. Ya. Seorang yang belum mengetahui tafsir hadis, nah, hanya secara zahirnya saja hadis ini zahirnya demikian, Nah, begitu juga akalnya belum sampai terhadap apa hikmah yang terkandung dalam hal tersebut, maka kewajibannya mengimani dan menerimanya. Ya. Seperti hadis As-Sadiqul Masduq, ya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyebutkan bahwasanya Nabi SAW As-Sadiqul Masduq, beliau menyebutkan suatu hadis tentang takdir yang sifatnya umri, inna ahadakum yujma'u khalquhu di batni ummihi 40 yawma natbah thumma yakunu 'alaqah misla dhalik thumma yakunu mudghah misla dhalik ila akhir hadis. Nah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian terkumpul penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, 40 hari berikutnya berupa segumpal darah, 40 hari berikutnya berupa segumpal daging. Nah, insyaallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala malaikat meniupkan ruh dan mencatat kepadanya empat perkara. Mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya, celaka atau bahagianya. Nah, hal yang semacam ini, walaupun kita tidak mengetahui tafsirannya, dan juga akal kita belum mengetahui apa hikmah di balik hadis tersebut, maka kewajiban kita adalah beriman dan menerimanya. Mengimani apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, dikatakan Nabi adalah As-Sadiqul Masduq, seorang yang benar dan yang dibenarkan ucapannya. Nah, dan seperti hadis yang semisal hadis As-Sadiqul Masduq, dikatakan di awal hadis Ibnu Mas'ud mengatakan hadatsana As-Sadiqul Masduq. Nah, menceritakan kepada kami As-Sadiq Al-Masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang semisalnya dalam masalah qadar. Dalam masalah takdir kita bahas sebelumnya banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah takdir. Walaupun kita tidak mengetahui tafsirannya, walaupun akal kita tidak mengetahui apa hikmah di balik itu semuanya, kewajiban kita adalah mengimani dan menerimanya. Nah, wa mislu ahadits ru'yah kulluha, dan seperti hadis-hadis tentang permasalahan ru'yah semuanya. Ya. Nah, kita mengimani dan menerimanya walaupun kita tidak mengetahui hikmah di balik hadis-hadis tersebut. Ya. Yang kata Syekh Rabi Habibullah Ta'ala, sebagian nas-nas kadang-kadang ada yang tidak dipahami dan tidak diketahui hikmah dan tujuan daripada nas-nas tersebut, dan tidak diketahui apa rahasia di balik nas-nas tersebut. Fa'alaika bil imani wa tasdir, maka wajib bagimu untuk menerima imannya dan membenarkannya. Wajib. Walaupun kita tidak mengerti tafsirannya, tapi hendaklah kita beriman dan membenarkan zahir yang terkandung dalam hadis tersebut. Kenapa? Li'anna hada muqtadul iman wa muqtadul tasdir, dikarenakan ini merupakan tuntutan daripada keimanan dan tuntutan daripada pembenaran. Nah, kalau kita menyatakan iman, berarti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya wajib kita imani. Kita mengetahui tafsirannya ataupun tidak, kita terjangkau oleh akal kita apa hikmah, atau diketahui hikmahnya ataupun tidak diketahui hikmahnya, konsekuensi daripada keimanan, maka hendaklah mengimani dan membenarkan. Nah, amanta bil ghaib, amanta bi anna Muhammadan haqqun. Engkau beriman terhadap perkara yang gaib, dan engkau beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hak, benar. Wa anna al-Qur'ana haqqun, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar. Nah, sehingga apa saja yang diberitakan dalam hadis-hadis dalam Al-Qur'an dan hadis, kita membenarkannya. Masuk akal ataupun tidak masuk akal, diketahui hikmahnya ataupun tidak diketahui hikmahnya. Nah, wa ma jaa bihi Muhammadun haq, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kebenaran. Wa annahu la yantiqu 'anil hawa, dan sesungguhnya beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Fama arafta falhamdulillah, apa yang kau ketahui dari tafsir hadis ataupun ayat, yang kau ketahui dari hikmah-hikmah yang ada pada ayat ataupun hadis, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mengetahui tafsir ayat ini, tafsir hadis ini, kita juga mengetahui hikmah dari ayat ini, hikmah dari hadis itu, nah maka kita mengucapkan alhamdulillah. Wa ma lam ta'rifhu faqilhu ila 'alimihi wa qad kafak. Nah, dan perkara yang engkau tidak mengetahuinya, tidak mengetahui tafsirannya, tidak mengetahui hikmah di balik itu semuanya, maka serahkanlah kepada yang mengetahuinya, maka telah mencukupimu. Nah, ya, tidak dibebankan terlalu jauh. La yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jelas, hendaklah tertanam keyakinan pada kita bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran adalah kebenaran. Masuk akal ataupun tidak masuk akal. Diketahui hikmahnya ataupun tidak diketahui hikmahnya. Begitu juga apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah kebenaran. Kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak. Kita mengetahui tafsir dari hadis-hadis tersebut ataupun tidak. Yang jelas kita beriman apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Nah, sehingga dengan itu kita akan beriman dan menerima serta membenarkan apa yang datang dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mengetahui tafsirannya ataupun tidak, baik mengetahui hikmahnya ataupun tidak. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, kita yakin bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan. Mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Sehingga tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan suatu perkara, melainkan di dalamnya ada maslahat. Baik maslahat yang sifatnya khalisah, semuanya maslahat. Tidak ada kemudaratan sedikit pun. Ya, seperti misalnya tauhid. Dalamnya kemaslahatan, enggak ada kemudaratan sedikit pun. Nah, kadang-kadang juga yang Allah perintahkan atau yang Rasulullah SAW perintahkan di sana mengandung kemaslahatan yang sifatnya rajihah. Dalam artian banyak kemaslahatannya, walaupun ada kemudaratannya. Nah, tapi Nabi SAW perintahkan, atau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Seperti masalah jihad, ya, jihad ada kemaslahatan, ada kemudaratannya. Nah, maslahatnya li'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, ada kemudaratannya, tertumpahkan darah, pembunuhan. Nah, tapi maslahat yang lebih besar daripada kemudaratannya. Sehingga Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya. Sehingga kita yakin setiap yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, di dalamnya ada kemaslahatan. Baik maslahat yang sifatnya khalisah, maslahat yang murni, tidak ada kemudaratan sama sekali, atau maslahat yang sifatnya rajihah, maslahat yang banyak walaupun ada kemudaratan, tapi maslahatnya lebih besar daripada kemudaratannya. Nah, begitu juga larangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tidaklah Allah dan Rasulnya melarang, melainkan dalamnya ada mafsadah. Baik mafsadah yang sifatnya khalisah, tidak ada kebaikan sama sekali, semuanya mafsadah, ya. Seperti misalnya syirik. Nah, enggak ada maslahah sedikit. Semuanya mafsadah dunia dan akhirat. Ya. Ada juga mafsadah yang sifatnya rajihah. Nah, lebih banyak mafsadahnya daripada maslahatnya. Itu dalam hal al-khamr wal maisir. Ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamar, minuman keras dan perjudian. Ya. Katakanlah, di dalam khamar dan perjudian ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Ya. Allah menyebutkan ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Dalam artian ada maslahatnya. Nah, ada manfaat untuk manusia, perdagangan dan semisalnya, mendapatkan keuntungan. Nah, tapi ternyata kemudaratannya lebih besar daripada maslahatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang khamr dan maisir. Walaupun ada maslahat, tapi maslahatnya sedikit, mafsadahnya besar. Nah, qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, di dalamnya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Nah, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan dari keduanya. Ya. Ini yang harus kita yakini. Begitu juga yang berkaitan dengan khabar-khabar, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, hendaknya kita mengimaninya dan membenarkannya. Masuk akal ataupun tidak masuk akal. Diketahui hikmahnya ataupun tidak diketahui hikmahnya. Nah, ya, ini berkaitan dengan masalah-masalah takdir. Dan saya sebutkan di sini, wa mislu ahadis ar-ru'ya. Dan seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'ya. Ru'ya melihatnya kaum mukminin terhadap wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Al-iman bi ru'yatillah. Kemudian Syekh Rabi hafizahullah taala membahas tentang keimanan terhadap ru'yah. Wa mislu ahadits ru'yah kulluha. Kata Imam Ahmad, seperti hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah semuanya. Wajib kita beriman dan wajib kita membenarkan. Ayat ru'yatullah fid dalil akhirah. Melihat Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Fa'ala al-abdi ay yu'mina bi anna Allah yura fid dalil akhirah yarahu al-mu'minun. Maka wajib bagi seorang hamba untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat di negeri akhirat kaum mukminin. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ankara al-mu'tazilatu ru'yatallahi fi dalil akhirah. Orang-orang Mu'tazilah mengingkari melihatnya Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Bina'an ala syubahin batilah, dibangun di atas syubhat-syubhat yang batil. Nah, ini Mu'tazilah. Ya. Dikarenakan subhat-subhat yang ada pada mereka, sehingga mereka menolak sifat ru'yah. Menolak sifat bahwasanya kaum mukminin di akhirat nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa radda 'alaihim ahlu sunnati bil hujaji wal barahini min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah membantah mereka dengan hujah-hujah dan bukti-bukti dari kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mimman radda 'alaihim al-imam ibnu qayyim rahimahullahu taala. Dan di antara orang yang membantah subhat-subhat Mu'tazilah adalah Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Nah, beliau banyak membantah subhat-subhat Mu'tazilah yang berkenaan dengan ru'yatullah. Nah, melihatnya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtajja Ibnu Qayyim bi sab'i ayatin min al-Qur'an. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah taala beliau berhujjah dengan 7 ayat-ayat dari Al-Qur'an, qad yastabi'u al-insanu al-istidlala biha. Di mana sebagian manusia menganggap jauh pendalilan dengan ayat-ayat tersebut. Walakin idza ta'ammalaha yajidu annaha 'ala sawabin bil istidlal biha rahimahullah. Akan tetapi apabila memperhatikan ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim, maka akan didapati bahwasanya beliau berada di atas kebenaran di dalam berdalil dengan ayat-ayat tersebut yang menunjukkan tentang ru'yatullah. Kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Minha qaulullah tabaraka wa taala, di antaranya yang beliau bawakan sebagai dalil bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah tabaraka wa taala, annakum mulaku, sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, wa qala wal liqala budda fihi min ar-ru'yati wal mu'ayanah. Hada ma taqtadihi lughatul Arab. Nah, sesungguhnya kalian akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, bertemu ini mesti melihat. Nah, la budda fihi min ar-ru'yah. Ini mesti dalamnya itu melihat. Wal mu'ayanah, dan juga saling melihat satu dengan yang lain. Hada ma taqtadihi lughatul Arab. Ini yang dituntut dalam bahasa Arab. Mulaku artinya bertemu, yang mesti di dalamnya saling melihat. Ya. Dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hatajja aidan rahimahullah fa qala innal ayati allati yata'allaqu biha alladziina yunkiruna ru'yatallah misla qaulillahi tabaraka wa taala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Nah, sesungguhnya ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ru'yah, melihatnya kaum mukminin pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, yang diingkari sifat ru'yah tersebut oleh orang-orang Mu'tazilah seperti firman Allah tabaraka wa taala, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar. Ayat ini dipakai dalil oleh orang-orang Mu'tazilah bahwasanya tidak ada ru'yatullah di akhirat nanti. Nah, dengan dalil bahwasanya la tudrikul absar, Allah Subhanahu wa taala tidak dicapai, tidak diliputi dengan pandangan-pandangan mata, dengan penglihatan-penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absar, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang meliputi pandangan-pandangan mata manusia. Wa huwa al-latiful khabir, dalam keadaan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dan juga maha mengetahui. Ya. Orang-orang Mu'tazilah berdalil dengan ayat ini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, dikarenakan Allah mengatakan la tudrikuhul absar. Nah, bahwasanya pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan manusia tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syubhat yang mereka lontarkan. Nah, padahal yang dinafikan di sini adalah meliputi. Nah, mencapai meliputi. Yang dinafikan la tudlikuhu absar. Nah, jadi dinafikan di sini adalah meliputinya. Adapun sekedar melihat, justru ditetapkan. Ya. Qala Syekh Habibullah Ta'ala naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala anna Allah la yatamaddahu bimujarradin nafyi. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menukilkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yatamaddahu bimujarradin nafyi, tidak dipuji dengan sekedar menafikan. Wa innama yatamaddahu bin nafyi al-mutadammin lil isbat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan nafi meniadakan yang mengandung penetapan. Nah, kalau hanya dinafikan saja, ya, la tudrikuhu al-absar, misalnya tadi, pandangan-pandangan mata tidak akan sampai dan tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala, kalau sekedar nafi saja, ini tidak mengandung pujian. Nah, tapi yang mengandung pujian itu ketika nafi yang mengandung penetapan. Nah, wa daraba amsilatan katsiratan li hada. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membuat permisalan-permisalan yang banyak untuk kaidah ini. Nah, sekedar nafi saja ya tidak menunjukkan pujian. Nah, tapi nafi yang mengandung isbat, penafian yang mengandung penetapan, ini yang merupakan pujian. Ya. Kalau gambaran mudahnya, seseorang datang kepada penguasa, kemudian dia menyebutkan nafi saja. Wahai Amir, wahai pemimpin, engkau bukan orang yang bakhil, engkau bukan orang yang miskin, engkau bukan orang yang jelek, dan lain sebagainya. Ini kira-kira pujian atau bagaimana kira-kira? Nah, mungkin si Amir ini, apa maksudmu? Barakallahu fiik. Ya, kalau sekedar nafi saja, meniadakan saja, ini bukan pujian. Tapi ketika nafi meniadakan yang mengandung penetapan, ini merupakan pujian. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau membuat contoh ya terhadap kaidah ini, diantaranya mengambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala. Wahuna qawluhu la tudrikuhu al-absar. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhu al-absar, pandangan penglihatan manusia tidak sampai, tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala, fihi isbatur ru'yah. Dalam ayat ini mengandung penetapan ru'yah, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, padahal ayat tadi dijadikan oleh orang-orang Mu'tazilah, ayat ini menunjukkan tidak ada melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tapi sebaliknya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berdalil dengan ayat ini justru menetapkan ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dilihat di akhirat nanti. Kenapa? Li'annahu ma nafar ru'yah wa innama nafar ihatah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan ru'yah, akan tapi menafikan ihatah. Yang Allah nafikan adalah peliputan. Nah, bahwasanya penglihatan-penglihatan manusia tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menafikan ru'yah, penglihatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dinafikan adalah meliputinya penglihatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau meliputi kan bisa meraba-rabanya. Ya. Kemudian juga bisa apa? Memegangnya dan lain sebagainya. Ini meliputi. Wallahu la yuhitu bihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tara asy-syamsa wa tara as-samaa' wa tara katsiran minal mawjudat wa la tastati'u al-ihathah biha wa in kunta taraha fil jumlah. Kata beliau, engkau melihat matahari, engkau melihat langit, engkau melihat banyak daripada makhluk-makhluk yang ada ini, dan engkau tidak mampu untuk meliputinya, walaupun engkau melihatnya secara global. Ya. Kita melihat matahari. Kita gak bisa, apakah kita bisa melihat, merabanya, memegangnya? Tidak. Nah, begitupun firman Allah subhanahu wa ta'ala, penglihatan-penglihatan manusia tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, tidak bisa meraba-rabanya, tidak bisa memegang-megangnya. Nah, hanya sekedar melihat saja. Ya, hanya sekedar melihat saja. Nah, sehingga di sini bukan menafikan ru'yah. Bukan menafikan bahwasanya kaum mukminin bisa melihat Allah di akhirat nanti. Tapi yang dinafikan adalah meliputinya pandangan-pandangan manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Paham insyaAllah? Nah, kiasin seperti tadi. Kita melihat matahari, melihat bulan. Tapi kita tidak bisa menggapai matahari tersebut. Tidak bisa meliputinya. Tidak bisa merabanya, memegangnya. Nah, ayat yang dibacakan tadi, nah, justru bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mereka berdalil dengan ayat tersebut untuk menolak ru'yah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya adalah bantahan. Nah, paham ini ayat ini. Wa kadalika kadalika ayatul ukhra qalullah li Musa. Begitu juga ayat yang lainnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, lam tarani, engkau tidak bisa melihatku. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, lam tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Talabu Musa min rabbihi ayyarah. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rabbnya untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Nah, lau kana hadal amru muharraman au mustahilan ma sa'ala Musa hada. Kalau seandainya perkara ini diharamkan dan mustahil, Nabi Musa alaihissalam tidak akan meminta perkara ini. Nah, qala lam tarani, Allah mengatakan engkau tidak bisa melihatku. Ya. Ma qala la tarani, Allah tidak mengatakan engkau tidak melihatku. Tapi pakai lan. Nah, lan tarani yakni al-an. Engkau tidak bisa melihatku sekarang. Ini maknanya. Jadi antara sir rahasia daripada huruf lan. Nah, kalau lan itu penapiannya bukan selama-lamanya. Nah, berbeda dengan sebagian kelompok Mu'tazilah yang mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya lan ini menafikan selama-lamanya. Secara kaidah bahasa Arab mereka menyelisih. Nah, apalagi berdasarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi SAW, mereka bertentangan. Ya. Lan ini maknanya lan tarani yakni al-an. Engkau wahai Musa tidak bisa melihatku sekarang. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walakin undur ilal jabah. Wa in istaqar wa makanuhu fasawfa tarani. Akan tapi lihatlah ke gunung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya gunung ini, nah, tetap pada tempatnya, ketika melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau pun akan melihatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqah. Nah, maka tatkala Rabbnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya kepada gunung, Allah jadikan gunung itu hancur. Nah, Nabi Musa pun pingsan ketika melihat demikian. Nah, dan ketika beliau bangun, beliau mengatakan, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunung hancur ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lakin Musa la yatiku fi hali dunya ru'yatullah. Akan tapi Nabi Musa alaihissalam tidak mampu di dunia ini untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tadi perkara yang mustahil. Nah, perkara yang diharamkan. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tarkibul bashar al-an la yutiquna bihi ru'yatallah tabaraka wa ta'ala. Susunan manusia sekarang ini yang ada di dunia tidak mampu untuk melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi kalau di dunia kita tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada orang yang mengaku melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, dia dusta. Nah, sebagian orang-orang sufi kadang-kadang menyatakan, saya lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah mendapatkan wahyu melalui siapa? Mereka Jibril. Saya langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Nah, ini ungkapan-ungkapan sufi ya, berbahaya. Mengandung kedustaan-kedustaan dan pelecehan terhadap syariat Islam. Baik. Kaifa wa fil hadis sahih hijabu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilahi basharuhu min khalqi. Nah, bagaimana dalam hadis yang sahih hijabuhu an-nur. Nah, hijabnya penghalang wajah Allah Subhanahu wa taala an-nur cahaya. Kalau dibuka hijab tersebut, niscaya cahaya wajahnya tersebut akan membakar. Nah, man taha ilahi basharuhu min khalq, sejauh pandangan daripada makhluknya. Nah, akan membakar, ya, sehingga kita di dunia enggak mampu. Penglihatan kita enggak mampu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Musa alaihissalam pun ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melihat wajahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lihatlah gunung. Ya. Kalau gunung itu tetap tidak hancur, engkau akan melihat wajahku. Ketika Allah tampakkan wajahnya ke gunung, bagaimana keadaannya? Gunung hancur. Nah, hancur gunung. Gunung yang kokoh saja tidak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang susunannya kokoh, besar, tidak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Nabi Musa pun langsung pingsan ketika melihat kejadian tersebut. Nah, fataqwinul bashar al-an ma yatahammaluna ru'yatallah tabaraka wa ta'ala. Susunan manusia sekarang ini tidak mampu untuk melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idza kana al-jabal yanduku bi tajallillah jalla jalaluhu fa kaifa yutiqul insan ru'yatahu. Maka apabila gunung hancur ketika ditampakkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana manusia mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Gunung saja yang kokoh hancur, bagaimana mungkin manusia mampu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Lakinnallahu Subhanahu wa taala idza ba'atha ibadahu wa adkhalahumul jannah wa kada ya'ni yudkhiluhum bi hay'atin wa tarkibatin muhayya'atin li ru'yatillahi jalla jalaluhu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan hamba-hambanya dan memasukkan kaum mukminin ke dalam jannah, dan demikian-demikian kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum mukminin dalam jannah, maksudnya Allah memasukkan mereka dengan keadaan dan susunan yang telah dipersiapkan untuk bisa melihat wajah Allah jalla jalalu. Ya, adapun ketika Allah memasukkan kaum mukminin, nah, susunan mereka susunan tubuh mereka, ya, dan juga mata mereka telah dipersiapkan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, dan masih banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yatullah fid daril akhirah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawabil huna. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.